بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik jamaah Masjid Raya Al-Ukhuwah di Kota Bandung ataupun para pendengar Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, juga radio di Lampung, di Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Radio Rei Padang, radio-radio lainnya yang ikut juga menyiarkan siaran sekarang ini, di mana saja Anda berada, juga para pemirsa TV Roja, para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung atau radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sedang membahas sikap orang-orang munafikin yang su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Ali Imran 154 Allah berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, yaitu sangkaan jahiliyah. Kalimat ini sudah kita terangkan hari Jumat yang lalu. Mereka berkata, yang dimaksud mereka di sini orang munafikin, apakah kita tidak memiliki wewenang sedikit pun dalam urusan ini? Jawab oleh Muhammad, innal amra kullahu lillah, bahwa semua urusan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makna seluruh urusan berada di tangan Allah, ay asya'nu kullu sya'nin alladhi yata'allaku bi'af'alillah wa af'alil makhlukat kulluhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi yaqdiru dhilla wal izza wal khaira wal syarra, lakin asyarru fi maf'ulatihi la fi fi'lih. Yang dimaksud innal amra kullahu lillah, maknanya seluruh urusan, baik urusan yang berkaitan dengan perbuatan Allah atau perbuatan makhluk, seluruhnya milik Allah. Allah lah yang menetapkan kehinaan atau kemuliaan, Allah yang menetapkan kebaikan ataupun keburukan. Tapi yang dimaksud keburukan yang Allah kehendaki adalah keburukan dalam maf'ulatnya, bukan dalam fi'ilnya. Keburukan dalam kejadiannya, bukan keburukan dalam ketetapannya. Kejadiannya dianggap buruk, menurut sudut pandang manusia. Karena apa? Karena itu membuat mereka menderita, membuat manusia sengsara seperti musibah, seperti bala, seperti berbagai macam kejadian yang tidak menyenangkan bagi manusia yang mengalaminya, maka dianggap dengan sebutan buruk. Buruk menurut sudut pandang manusia yang mengalaminya, tapi ketetapan Allah dalam menetapkan yang buruk tadi adalah baik. Contoh tentang hal ini sudah kita gambarkan tentang putusan dokter kepada siapa? Kepada pasien. Ya, dokter harus nyuntik. Suntikan menurut pasien yang mengalaminya buruk, karena sakit, karena bikin takut, karena bikin tegang. Tapi ketetapan dokter ketika harus nyuntik itu adalah baik untuk kebaikan si pasien. Jadi keburukan bukan dalam ketetapan Allah, tapi keburukan berada dalam peristiwa yang Allah tetapkan, dan buruk karena dianggap buruk oleh manusia yang mengalaminya. Qauluhu, kalimat selanjutnya dari ayat itu adalah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Orang-orang munafik itu menyembunyikan dalam diri-diri mereka apa-apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Maknanya yang mereka sembunyikan itu adalah kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dan yang sejenisnya yang ada bercokol di dalam hati mereka, tapi tetap terungkap dalam sikap dan ucapan. Mereka berkata, kata mereka, ya, di dalam ayat tersebut, seandainya kita memiliki wewenang untuk mengatur strategi perang Uhud, karena ini berkaitan dengan perang Uhud, maqutilna hahuna, maka sebagian kita tidak akan terbunuh dalam perang ini. Kita tahu dalam perang Uhud lebih dari 70 kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Sebelum perang terjadi, ketika di perjalanan, orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay itu pulang lagi, gak jadi ikut perang. Sepertiga dari jumlah pasukan Uhud pulang kembali. Alasannya karena strategi yang dia usulkan ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, Abdullah bin Ubay, inna Muhammadan ya'sini wa yuti'u sigar wa syubban. Sesungguhnya Muhammad, dia tidak mengatakan sesungguhnya Rasulullah, tapi menyebut nama. Dan ini su'ul adab, adab yang buruk kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Inna Muhammadan ya'sini. Muhammad ini menentang aku, wa yuti'u sigar wa syubban, dan hanya mentaati orang-orang kecil dan para pemuda, anak-anak ingusan. Disebut ingusan tuh karena dia merasa berpengalaman, merasa tokoh, merasa harus didengarkan omongannya, tapi ternyata tidak didengarkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti ketetapan wahyu. Ketetapan wahyu menyatakan mereka harus keluar dari kota Madinah menyongsong musuh di Uhud. Sedangkan Abdullah bin Ubay sebaliknya ingin bertahan. Akhirnya berangkat kaum muslimin. Sepertiga dari jumlah pasukan itu pulang. Itu golongan pasukan munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Terus terjadilah perang. awal peperangan kaum muslimin mengalami kemenangan, tapi pada akhirnya mengalami kekalahan sampai 70 orang lebih terbunuh sebagai syuhada. Melihat kejadian berupa kekalahan tersebut, serasa orang munafik dapat angin. Kata dia, seandainya kita punya wewenang untuk mengatur strategi perang, ma kutilna hahuna, sebagian kami ini, sebagian pasukan ini tidak akan terbunuh di sini. Apa yang diungkapkan oleh orang munafik itu dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung dalam ayat yang sama pada kalimat selanjutnya Allah berfirman, "Qul," katakan oleh Muhammad. Jawab tu omongan si Abdullah bin Ubay. "Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Jawab oleh Muhammad, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, gak ikut perang, niscaya akan keluarlah orang-orang yang sudah ditakdirkan terbunuh, dia akan keluar menuju tempat kematiannya. Kita pernah bahas ketika membahas masalah kematian ya, berkali-kali pertemuan itu tentang kematian, sampai sekarang kan belum selesai juga, bahwa kematian setiap orang itu sudah ditetapkan. Yang menyebabkan seseorang mati bukan karena perang, bukan karena penyakit, bukan karena usia, bukan karena itu, tapi karena ajal yang Allah tetapkan. Kalau ajalnya sudah tiba, mau di tempat tidur, mau di medan perang, mau di jalan, mau dimanapun, pasti kematian itu akan mendatanginya. Sampai kita pernah bahas suatu hadis, apabila Allah menetapkan kematian seseorang di suatu tempat, niscaya Allah memberikan keperluan kepada orang itu untuk pergi ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, matilah dia. Itu sudah ditetapkan, bukan karena perang atau tidaknya, ya. Jadi bantahan Allah yang dituangkan dalam kalimat ini menjawab omongan orang munafik, laukana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna, seandainya kita punya wewenang, punya hak untuk ikut campur menyusun strategi perang, niscaya sebagian kita tidak akan terbunuh di sini. Maka alasan itu terbantah, karena setiap orang saat ajalnya, cara ajalnya, tempat ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya seseorang ada di rumahnya dan dia ditetapkan ajalnya di tempat lain, niscaya Allah akan memberikan keperluan ke orang itu untuk pergi ke tempat tersebut, lalu pergilah dan dia mati di sana. Jadi Allah menyatakan la barzal ladzina kutibu 'alaihimul qatl. Seandainya kalian tetap berada di rumah kalian, niscaya akan keluarlah orang-orang yang telah Allah catatkan ajalnya bagi dia. Jadi ajal sudah dicatatkan. Pencatatan, catatan ini makna ada dua macam catatan. Pertama disebut kitabah syar'iyah, catatan syar'i. Maknanya catatan di sini adalah kewajiban yang Allah catat sebagai syariat. Dan apa yang Allah catat sebagai syariat yang disebut kitabah syariah tadi belum tentu kejadian, belum tentu terbukti, belum tentu terlaksana. Contoh, Allah menyatakan dalam surah An-Nisa 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas setiap mukmin yang sudah dicatatkan waktunya, sudah ditetapkan. Sholat adalah kitabah syar'iyah, kewajiban yang sudah dicatatkan secara syar'i bagi setiap mukmin. Timbul pertanyaan, apakah setiap mukmin sholat? Ada nggak mukmin yang tidak sholat? Banyak. Masa mukmin tidak sholat? Buktinya kita nggak bisa mengatakan kafir kepada yang tidak sholat, nggak. Kadang mereka sholat, seringnya tidak. Apakah kafir? Tidak, mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Terus kenapa mereka masih disebut mukmin walaupun tidak sholat? Ini yang disebut dengan apa? Mutlaqul iman walaysa al-imanul mutlaq. Maksud mutlaqul iman itu mereka memiliki iman secara mutlak sekalipun dengan kadar kecil. Imannya kecil, sedikit. Makanya kadang sholat. Dan dia masih percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang istighfar, kadang zikir dan seterusnya. Masih ada iman dalam hati. Kalau Ramadan mereka sholat, mereka saum. Kadang-kadang sholatnya sering ditinggal. Saum, tapi sholat mah tidak. Menunjukkan masih ada iman walaupun kadar sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman itu, maknanya orang yang memiliki keimanan sekecil apapun kadar keimanan itu. Terkena kewajiban saum, terkena kewajiban sholat. Bukan al-imanul mutlak, bukan iman yang sempurna, bukan. Tidak ada orang yang imannya sempurna. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Itu sudah kita bahas ketika membahas sebab-sebab naiknya iman atau turunnya iman. Nah, orang Islam memiliki keimanan walaupun kadar sedikit, banyak yang tidak sholat. Jadi sholat adalah kitabah syar'iyah, maktubah syar'iyah, sesuatu kewajiban yang sudah dicatatkan secara syar'i, tapi kenyataannya tidak terlaksana. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah dicatatkan atas kalian saum. Makna dicatatkan adalah kewajiban yang sudah dicatatkan untuk saum. Apakah semua orang yang memiliki keimanan saum? Ternyata enggak. Banyak yang tidak saum. Itu yang disebut dengan kitabah syar'iyah. Jadi ketetapan Allah, kewajiban Allah yang dicatatkan secara syar'i dalam bentuk syariat. Dan ini belum tentu terlaksana, belum tentu kejadian, belum tentu menjadi kenyataan. Kedua disebut kitabah kauniyah, catatan kauni. Inilah catatan kauni, ini takdir. Kauni itu apa yang Allah tetapkan di alam ini. Kalau catatan kauni, pasti itu terjadi. Karena ketetapan Allah yang Allah tetapkan di alam, dalam bentuk takdirnya, dalam bentuk sunnatullahnya. Seperti Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 105, Walaqad katabna, disebut katabna, telah kami catatkan. Walaqad katabna fizzabur min ba'diz zikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan telah kami tetapkan dalam kitab Zabur, telah kami catatkan. Ini catatan kauni. yang menjadi sunnatullah yang Allah berlakukan di alam telah kami catatkan sejak zaman dalam kitab Zabur diturunkan, sebelum ada Injil, sebelum ada Quran. Ya, apa isi catatan, isi ketetapan yang Allah berlakukan di alam sebagai sunnatullah tersebut? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Itu sunnatullah. Kalau kita soleh, bumi ini akan Allah wariskan kepada kita. Kalau kita tidak soleh alias salah, dicabut, diberikan kepada orang kafir atau orang zalim atau orang munafik sebagai azab bagi kita karena ketidaksolehan kita. Sebagai sanksi atas ketidaksolehan kita, akhirnya orang kafir yang berkuasa, orang fasik, orang munafik yang berkuasa membuat kaum mukminin yang tidak soleh tadi menjadi sengsara. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 21, Allah berfirman, kataballah la'aglibanna ana wa rusuli. Katab Allah, Allah telah mencatatkan. Makna mencatatkan di sini menetapkan, tapi berupa ketetapan yang Allah berlakukan di alam ini. Apa ketetapannya? La'aglibanna ana wa rusuli. Bahwa aku ini, kata Allah, pasti menang, dan juga rasul-rasulku. Para rasul dalam perjuangan mereka umumnya berakhir dengan kemenangan. Menghadapi musuh-musuhnya yang memiliki musuh. Kurang bagaimana lemahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam menghadapi kaumnya. Tapi ending dari kisahnya, seluruh kaum yang menentangnya mati tenggelam. Yang tersisa Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikuti dalam keimanan. Kurang bagaimana kuasanya Fir'aun. Nabi Musa dan pengikutnya enggak memiliki power, enggak memiliki pasukan, enggak memiliki kekuatan untuk melawan, dikejar-kejar. Ending dari kisah Fir'aun dan Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya musnah tenggelam di Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang bagaimana lemahnya kedudukan dan posisi beliau ketika di Mekah 13 tahun. Pindah ke Madinah, baru ending dari kisah beliau, ternyata seluruh jazirah Arab dikuasai oleh beliau dan kaum muslimin. Itu selalu menang di akhir cerita dan kisah mereka ini, ya. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran tadi, قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Katakan oleh Muhammad, Muhammad. Jawab tuh omongan Abdullah bin Ubay yang tadi menyatakan kalau strategi kita yang dipakai gak akan terbunuh kayak begini nih. Jawab tuh, seandainya kalian berada di rumah kalian, niscaya akan keluar orang-orang yang sudah dicatatkan saat ajalnya menuju ke tempat kematiannya. Telah dicatatkan, disinilah catatan kauni, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditakdirkan mati, sudah mati, gak bisa dipajukan, gak bisa diapa, gak bisa diawalkan, gak bisa dipundurkan. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau, ya, kata Allah, tidak akan Allah mengakhirkan, menunda kematian seseorang walau sedetik kalau memang sudah tiba ajalnya. Walaupun dia berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara gak keluar rumah, gak dengan cara gak keluar kamarnya, dengan cara dia memelihara kesehatan jasmaninya, tetap bila ajal sudah tiba, tak akan bisa ditolak kematian yang Allah tetapkan bagi mereka. Jadi yang dimaksud kutiba alaihimul qatlu, telah ditetapkan, telah dicatatkan kematiannya bagi mereka. Maksud dicatatkan di sini adalah catatan kauni yang berupa takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan catatan syar'i. Kalimat selanjutnya dalam ayat ini, waliyabtaliyallahu fi sudurikum, dan Allah nak menguji isi-isi hati kalian. Maknanya adalah kejadian perang Uhud tadi yang lebih dari 70 orang gugur sebagai syuhada, ujian. Allah menyatakan waliyabtaliyallahu fi sudurikum. Allah ingin menguji hati-hati kalian. Maknanya la yakhtabiru ma fi sudurikum minal iman biqada'illahi wa qadarihi wal iman bihikmatihi. Fayakhtabiru ma fi qalbil abdi bima yuqaddiruhu alaihi minal umuril makruha hatta yatabayyana man istaslama liqada'illahi wa qadarihi wa hikmatihi mimman lam yakun kadhalik. Artinya Allah akan menguji isi hati kalian. Berupa apa? Keimanan kepada ketetapan Allah, takdir Allah, dan iman kepada hikmah di balik seluruh kejadian. Allah ingin menguji isi hati hamba dengan takdir Allah Azza wa Jalla dalam bentuk takdir yang tidak disukai, sehingga jelas siapa orang yang pasrah, sadrah, sumerah terhadap ketetapan dan takdir Allah serta iman kepada hikmah di balik takdir itu, dan siapa yang tidak demikian, itu akan teruji dengan adanya musibah. Sudah kita jelaskan berkali-kali, di balik musibah terkandung ribuan hikmah. Dan setiap musibah jauh lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Kerugiannya cuma satu. Apa cuma satu? Kita menderita sudah cuma itu saja. Tapi penderitaan itu yang kemudian menjadi penyebab lahirnya banyak kebaikan. Kebaikan ke musibah penderitaan itu menggugurkan dosa. Dan dosa yang gugur, besar kecilnya, banyak sedikitnya, sangat bergantung pada kadar penderitaan yang dialaminya. Semakin menderita, semakin banyak dosa-dosa yang gugur dari dirinya. Ma min muslimin ya yusibuhul ham wala al-gham wala al-adha, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, tidak ada seorang pun muslim lalu dia tertimpa suatu musibah, ya, baik itu ham, bukan hak asasi manusia, ham itu keresahan, wala hazan atau kesedihan. Bedanya keresahan dan kesedihan, kalau kesedihan ketidaknyamanan hati karena peristiwa masa lalu, kalau ham kewaswasan, keresahan, ketidaknyamanan perasaan menghadapi yang akan datang. Atau disebut juga walan nasabun, tidak juga kelelahan yang menimpa seorang muslim. Siapapun seorang muslim yang mengalami kesedihan, keresahan, kelelahan, au adha, atau penderitaan secara fisik, secara psikis juga. Tadi ham dan hazan secara psikis, al adha secara fisik, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan kesalahan-kesalahan orang itu dengan penderitaan yang dialaminya tadi. Sehingga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan penyebab kenapa, ini kenapa seringkali orang-orang soleh termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para sahabat, termasuk para ulama, ketika mau meninggalnya menderita. Sebaliknya kadang ada orang kafir, orang durhaka, matinya itu enak pun begitu saja tenang. Dijawab, diterangkan secara rinci, secara detail oleh Imam Al-Qurtubi berdasarkan penjabaran dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum Allah akan berikan musibah kepada mereka tuh. Untuk apa musibah itu? Menggugurkan dosa-dosa dia. Dia melakukan dosa tapi tobat enggak. Allah ingin membersihkan dosa dia. Nunggu tobat enggak, akhirnya Allah beri musibah. Dengan musibah itu gugur dosa-dosanya. Bila saat menjelang kematiannya masih ada dosa yang belum ditobati dan belum dihapus dengan musibah, sedangkan Allah menginginkan orang itu menghadap dirinya dalam keadaan bersih dari dosa, maka Allah berikan penderitaan kepada dia dalam sakaratul mautnya. Penderitaan yang dia alami dalam sakaratul maut menggugurkan dosa-dosanya. Lalu dia mati dalam keadaan bersih dari dosa. Sebaliknya ada orang-orang kafir, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir oleh Allah dibayar di dunia. Dengan uang, dengan kekayaan, kekuasaan, jabatan, popularitas, kesenangan, kebahagiaan di dunia. Sehingga nanti di akhirat itu gak ada sedikit pun kebaikan yang akan dibalas bagi orang kafir itu. Seandainya menjelang ajalnya orang kafir itu masih ada kebaikan yang belum dibayar oleh kesenangan di dunia, maka Allah ringankan saat sakaratul mautnya. Enteng meninggal, blus begitu saja, meninggal dengan tenang. Terbalas semua kebaikan. Gak ada lagi yang harus dibalas dari kebaikan orang kafir itu di akhirat. Yang tersisa ada dosa, tinggal babak belur nanti. Makanya tak heran kalau mereka itu mencantumkan tulisan di nisannya R.I.P. Yaitu rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di dalam kuburnya, padahal babak belur itu. Itu diantara hikmah apa? Musibah. Musibah itu tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Musibah itu menggugurkan dosa. Musibah itu menambah pahala. Musibah itu menggojlok dan melatih jiwa dan mental agar lebih kuat, lebih hebat, lebih tangguh daripada sebelumnya. Dan seterusnya itu keuntungannya. Dan musibah menyebabkan doa orang itu didengar dan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua musibah, termasuk musibah yang teralami oleh kaum muslimin dalam bentuk kekalahan di medan perang Uhud, sehingga 70 orang lebih terbunuh di sana sebagai syuhada. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau perang mau tidak, itu para sahabat yang gugur tetap mereka sebenarnya akan mati. Karena memang ajalnya sudah tiba, tapi Allah memberikan kemuliaan kepada mereka dengan cara memberi cara mati yang sangat mulia. Itu di medan perang. gugurnya sebagai syuhada, maka bukan kematian itu yang harus kita takuti, tapi buruknya cara mati itu yang harus kita takuti, harus kita hindarkan. Mati mah pasti, hanya kita gak tahu kapan, dan kita gak tahu apakah cara mati kita baik ataukah buruk, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allah melanjutkan dalam ayat yang sama pada kalimat selanjutnya, وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Allah juga ingin mensucikan, membersihkan apa-apa yang terdapat di dalam hati-hati kalian. Maknanya berkata Syaikhul Utsaimin ketika menerangkan kalimat ini, إِذَا حَصَلَ الْإِبْتِلَى فَقُوبِلَ بِالصَّبْرِ صَارَ فِي ذَلِكَ tamhisun lima fil qalb ayat tathirun lahu wa izalatun lima yakunu qad uliqa bihi min ba'dil umur allati la tambaghi wa qad hasala al ibtila wat tamhis fi ghazwati uhud bidalilin anna sahabata radhiyallahu anhum lamma nadabahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hina qila lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum kharaju ila hamra'il asad wa lam yajidu ghazwatan faraja'u. Makna dari ayat waliyumahhisu ma fi qulubikum, Allah juga ingin membersihkan hati-hati kalian. Maknanya apabila terjadi musibah, terjadi ibtila, ujian dari Allah, lalu diterima dengan kesabaran, maka sabar tersebut menjadi pembersih terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Hilanglah seluruh perasaan yang selama ini tidak layak yang ada di dalam hatinya. Dan ini sudah terjadi pembersihan hati seperti ini pada waktu perang Uhud, dengan dalil bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, ketika diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ini orang-orang munafik memprovokasi, menggembosi semangat jihad kaum muslimin, menakut-nakuti, menebar teror sejenis cyber untuk melemahkan semangat orang-orang muslim dengan menyatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Tuh orang-orang pasukan kafir sudah berkumpul untuk menggempur kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Ketika diberi kabar orang-orang kafir itu sudah siap berkumpul untuk menggempur, ciutkah nyali orang-orang muslim? Tidak. Fakharaju ila hamra'il asad. Mereka malah keluar dari Madinah menuju sebuah tempat untuk siap menghadapi gempuran musuh. Falam walam yajidu ghazwatan, tapi tidak didapatinya musuh di sana, enggak terjadi perang, kemudian pulang. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Mereka pun pulang dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Mereka tidak mengalami keburukan sedikit pun, dan mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Jadi para sahabat tidak ciut malah bertambah semangatnya, keimanannya, keyakinannya. Ditakut-takuti oleh musuh, mana disamperin itu musuh, ternyata enggak ada. Karena memang cuma provokasi dari orang-orang munafik untuk menakut-nakuti. Ditakut-takuti akan digempur begini, digempur begitu, diserang begini, diserang begitu, tidak membuat mereka ciut nyalinya. Mereka siap menyambutnya. Dan ini karena sudah teruji berpuluh-puluh ratusan kali dengan berbagai macam ujian, cobaan, musibah, penderitaan, kanyeri dan kaperih, sehingga mental mereka membaja, iman mereka itu setangguh batu karang di lautan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan Allah Maha mengetahui isi-isi dada manusia. Berkata Syekh Al-Utsaimin, jumlah khabariyah fiha itsbatun annallaha alimun bidzatis sudur ay bi sahibatis sudur wal murad biha alqulub kama qala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu alladhi fis sudur. فَاللَّهُ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَيَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِ الْعَبْدِ وَمَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ مَتَى يَكُونُ وَكَيْفَ يَكُونُ. Kalimat وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ disebut kalimat khabariyah, kalimat berita, kalimat yang berisi informasi yang di dalamnya terkandung penjelasan bahwa Allah mengetahui isi-isi dada. Makna isi dada itu isi hati. Kadang Allah Azza wa Jalla menyebut tempat, tapi yang dimaksud isinya. Seperti menyebut dada, tapi yang dimaksud apa yang ada di dalam dada, yaitu hati. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak buta mata kepalanya. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tapi yang buta itu adalah hatinya yang terdapat di dalam dada. Hatinya terdapat di dalam dada. Dada itu tempat bermukimnya hati. Kadang Allah menyebut tempat, tapi yang dimaksud isinya, yaitu hati dalam masalah ini. Dan Allah mengetahui isi hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan kata yang pas. Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dalam bahasa Sunda ada. Allah mengetahui gerentes hati manusia. Gerentes itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Bisikan hatinya. Kalau bisikan dalam bahasa Sunda ada lagi harewasna hate. Berbisikan enggak harewas. Tapi enggak gerentes itu enggak ada terjemahannya tuh. Allah Azza wa Jalla itu mengetahui gerentes hate apa yang digerentesin di dalam hatinya, di apa? Disiratkan di dalam hatinya, Allah tahu. Ya diucapkan. Bukan hanya Allah, malaikat pencatat tahu isi hati manusia. Sebagaimana pernah kita bahas ketika kita menerangkan membahas alam para malaikat yang mulia. Kita pernah membahas mengembara ke alam para malaikat yang mulia. Kita pernah bahas sampai tuntas kitab itu. Salah satu poin isinya adalah malaikat pencatat mengetahui isi manusia, isi hati. Ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin ya'lamuna ma la ma taf'alun. Para malaikat yang mencatat ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apa saja yang kalian lakukan, yang kalian amalkan. Termasuk amalan lisan, amalan anggota badan, dan amalan hati. Apa yang dibisikkan oleh hati? Amalan hati. Malaikat tahu dan mencatat. Dan ini dikuatkan dalam beberapa hadis yang sahih. Apabila seorang hamba memiliki niat untuk melakukan satu kebaikan, oleh malaikat dicatat sebagai satu kebaikan. Padahal baru niat, belum terucapkan. Dan bila niat yang baik tersebut diamalkan, dicatat berapa kali lipat? 10 kali lipat. Sebaliknya, bila seorang hamba punya niat dengan niat yang buruk, dicatat enggak? Enggak dicatat. Tahu enggak malaikat? Tahu. Tapi tidak dicatat. Sampai dia mengamalkan niat yang buruk itu baru dicatat sebagai satu dosa. Tapi kalau niat yang buruk tadi tidak jadi dilakukan, dicatat sebagai satu kebaikan. Membatalkan niat buruk itu amal soleh. Dan banyak dalil pendukung tentang hal ini ya. Di antaranya pernah sering kita bahas tentang tiga orang yang bertuduh di sebuah gua karena hujan lalu longsor dan jatuhlah batu besar menutupi pintu gua. Mereka enggak bisa keluar, didorong enggak bergerak, enggak bergeming sedikit pun. Besarnya batu itu menyebabkan tenaga tiga orang itu enggak bisa mendorong. Apa yang dilakukan tiga orang ini? Tawassul kepada amal soleh masing-masing. Berdoa kepada Allah. Berdoanya tidak langsung meminta kepada Allah, tapi dengan bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Dan tawassul kepada iman, kepada amal soleh, boleh secara syar'i. Nah, salah satu di antara tiga ini mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah mencintai seorang wanita dengan kadar kecintaan sebesar-besar rasa cinta seorang lelaki kepada seorang wanita. Masih saudara sepupu. Setiap kali wanita itu diajak berbuat maksiat, dia menolak. Sampai tiba masa paceklik, orang-orang kelaparan. Dia si pemuda ini kaya, banyak uangnya, banyak persediaan makanan. Datang wanita itu dalam keadaan kelaparan, minta bantuan. Nih saya kasih, asal kamu mau melayani saya. Maulah wanita itu. Pas ketika akan berbuat menzinahi wanita itu, tinggal berbuat, tinggal selangkah, enggak perlu melangkah lagi malah. Wanita itu berkata, ittaqillah wa la taqsiril khatam illa bihaqqi. Bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Mendengar teguran ittaqillah, dia takut. Akhirnya enggak jadi. Di cancel perbuatan zina yang tinggal dilakukan. Aku tinggalkan wanita itu, aku tinggalkan uang yang sudah aku berikan kepadanya. Lalu dia berdoa, ya Allah, seandainya perbuatanku tadi itu adalah amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Apa yang terjadi? Bergeser pintu gua itu. Serah. Menunjukkan doanya di apa? Dikabul. Dan doanya dikabul menunjukkan perbuatan tadi itu betul-betul apa? Amal soleh. Meninggalkan amal buruk. Membatalkan amal buruk yang sudah diniatkan, bahkan sudah diikhtiarkan, lalu dia membatalkannya karena takut kepada Allah, itu amal soleh. Dan malaikat tahu. Jadi jangankan Allah, malaikat pun tahu isi hati manusia. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi-isi dada manusia. La yakhfa alaihin alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Baik yang ada di dalam hati manusia, yang ada di luar hati manusia. Apapun, kapan itu terjadi, bagaimana itu terjadi, di mana itu terjadi, semuanya serba mengetahui, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Alam gaib bagi kita enggak ada yang gaib bagi Allah Azza wa Jalla. Alam malaikat, alam jin dan syaitan, Allah mengetahui semuanya. Kita tidak. Termasuk isi-isi hati manusia, isi dada manusia, Allah tidak. Allah tahu, sedangkan kita tidak. Bukan sekedar tahu. Tapi Allah yang mengatur isi hati manusia. Yang membolak-balikan hati manusia. Kita mah enggak bisa mengatur hati kita, membolak-balikan hati kita, enggak. Allah yang membolak-balikan hati kita. Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min as-sabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Hati-hati seluruh manusia itu berada dalam dua jari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Allah yang mengaturnya. Makanya salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai Allah yang suka merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Ya, Allah tahu dan Allah yang mengaturnya. Dan Allah mengatur karena keadilannya, karena sikap hikmahnya, bukan karena kedzaliman kepada sesama, kepada manusia. Karena innallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Inilah ayat pertama di dalam bab ini. Bukan satu-satunya ayat. Ayat kedua. Ayat kedua ada dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6. Tentang su'udzon kepada Allah juga yang haram, yang terlarang. Tapi ayat kedua ini nanti akan kita bahas Jumat depan. Sekarang waktunya sudah habis untuk menjelaskan, tinggal waktu yang tersisa untuk bertanya jawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, saya terima kasih jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang bermanfaat yang telah saya sampaikan. Ikhwal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat bisa kirimkan di 0819896543. Kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Silakan 0218236543. Maaf. Silakan. Silakan kami berikan kesempatan kembali 021-823-6543 untuk Anda yang akan bertanya. Nah. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Dari Pak Eko Bengkulu. Pak Eko Bengkulu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu Bapak volume TV-nya. Ada feedback Pak? Silakan Pak Eko. Ini Ustaz, saya mau tanya bagaimana kalau seandainya tobatnya itu orang karena sakit. Nah, karena sewaktu masih sehat dulu selalu bermaksiat. Iya. Tapi setelah sakit tidak berbuat apa-apa, bertobat dari segala-galanya. Iya. Nah, kira-kira tobat kembali seperti itu diterima enggak? Terima kasih Pak Eko, pertanyaan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Iya, Bapak Eko di Bengkulu ya. Barakallahu fiik Bapak Eko. Pertanyaannya, orang tobat karena taklid. Taklid ya? Maknanya tobatnya ikut-ikutan gitu. Taib. Sakit? Oh, karena sakit. Karena sakit Ustaz. Oh iya, karena sakit, bukan karena tobat taklid. Karena sakit, naam. Taib. Iya. Apakah tobatnya diterima enggak kalau dia tobat karena sakit? Ini harus dirinci. Kita sudah jelaskan ada minimal 3 syarat pokok dari tobat. Pertama, menyesal. Menyesal telah berbuat dosa. Kedua, berhenti. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Nah, poin 2 dan 3 ini yang kita perdalam. Yang dimaksud berhenti adalah berhenti secara sengaja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kepentingan dunia pertama. Bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Atau bukan berhenti karena sudah tidak punya kemampuan lagi untuk berbuat. Yang apabila kemampuan untuk berbuat itu dia miliki kembali, mungkin dia akan berbuat lagi. Maka kalau itu penyebab dia berhenti, tidak disebut taubat. Umpamanya seseorang mabuk, terus berhenti. Ditanya, kenapa kamu berhenti? Sebab sudah gak punya duit lagi. Bokek, saya sudah dipecat dari pekerjaan, gak punya anggaran lagi tuh. Makanya saya berhenti. Berhentinya bukan karena Allah, tapi karena ketidakmampuan melakukan dosa dan maksiat. Maka dia tidak dikatakan tobat. Mungkin kalau suatu saat punya uang lagi, berbuat lagi dia. Atau seseorang berzina, waliyadzubillah. Dia punya uang dan gampang mencari lawan atau kawan zinahnya. Suatu saat dia terkena penyakit. Mungkin dia menjadi raja di kalangan para singa. Karena kalau HIV mungkin masih bisa berbuat ya. Karena HIV itu tidak ada keluhan apa-apa ya. Pokoknya dia terkena penyakit. Karena itulah dia berhenti dari zinahnya. Kenapa berhenti? Karena sakit. Bukan karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena sakit. Mungkin dia punya keinginan kalau ini sembuh lagi nanti, dia akan berbuat lagi. Jadi kalau berhentinya bukan karena Allah, tapi hilangnya kemampuan untuk melakukan maksiat, karena itulah kemudian dia berhenti, maka tidak dikatakan tobat. Atau dia umpamanya bukan sakit, tapi tadi impoten. Kenapa dia berhenti? Gak mampu lagi. Gak mampu lagi berdiri, duduk juga gak bisa. Makanya tidak berbuat lagi. tidak berbuat lagi karena hilangnya kemampuan. Lalu andai kemampuannya datang kembali, mungkin dia akan berbuat lagi, maka tidak dikatakan tobat. Jadi tobat itu pertama menyesal, yang kedua berhenti, dan berhentinya karena mentaati Allah. Kenapa kamu berhenti? Karena takut terhadap azab Allah. Saya masih mampu berbuat, saya masih memungkinkan punya banyak kesempatan berbuat, tapi saya berhenti karena takut azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi syarat utama tobat itu karena Allah, bukan karena orang, bukan karena hilang kemampuan, bukan karena duniawi, bukan karena yang lain-lain, tapi karena mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama ada membahas dalam bab taubat dengan sebutan bab taubatul ajiz. Taubatul ajiz itu taubatnya orang yang sudah lemah. Umpamanya ketika masa mudanya dia minum, dia judi, dia berzina, dan dia mengalami kesenangan, ya. Tapi kemudian dia berhenti. Kenapa berhenti? Karena tidak punya kemampuan lagi. Dia gak boleh mabuk lagi. Sekali mabuk lagi mati. Karena paru-parunya, jantungnya, atau organ vitalnya akan rusak total dengan itu. Lalu mati, kata dokter, gak boleh. Seteguk kamu minum, kamu mati umpamanya. Atau umpamanya dia tidak bisa berzinah lagi karena memang sudah loyo, karena sudah tua. Nah, dia berhenti, tapi belum tobat tuh. Suatu saat hidayah Allah datang. Dia mungkin mendengar penjelasan dari ustaz, dari pengajian, tentang buruknya dan hebatnya, dahsyatnya siksa bagi pezina dan bagi pemabuk. Dia ngeri, dia takut. Dia ingin tobat. Dalam keadaan dia sudah tidak mampu lagi berzina dan bertaubat. Itu disebut dengan taubatul ajiz. Taubatnya orang yang sudah lemah dari kemaksiatan. Bagaimana cara taubatnya? Pertama, wajib dia niatkan berhentinya dia dari maksiat-maksiat dahulu itu bukan karena ketidakmampuan lagi, tapi karena takut kepada Allah. Seandainya kemampuannya datang kembali, seandainya ada obat yang bisa membuat dia jadi sehat lagi, tetap dia akan meninggalkan perbuatan tersebut. Hanya dengan menanamkan azam, hanya dengan menanamkan tekad yang kuat, bahwa apapun yang terjadi, baik nanti saya sehat lagi atau tidak, kuat lagi atau tidak, mampu lagi atau tidak, saya tetap tidak akan melakukan perbuatan itu. Karena apa? Bukan karena tidak adanya kemampuan, tapi karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak di Bengkulu tadi, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak di Bengkulu, semoga bermanfaat. Pak Eko, kami berikan kesempatan masih dari penelpon yang kedua, silakan 021-823-6543. Naam. Ya, silakan untuk Bapak Ibu yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari Batam Ustaz. Silakan, pertanyaannya Ibu. Halo. Nah, kedar luar terputus. Kami mohon maaf untuk Ibu dari Batam, terputus pertanyaannya. Dan berikut dari pertanyaan pesan singkat Ustaz, kami ajukan dari Umu Amira di Birun Aceh yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki orang tua yang sudah wafat. Semasa hidupnya beliau bertahun-tahun menabung pada satu bank konvensional. Tentu saja ada bunga ribawinya. Sebagai anak, apa yang harus saya lakukan Ustaz agar dosa riba dari orang tua tidak menjadi azab di kuburnya? Apakah dikembalikan bunga tersebut atau bagaimana yang terbaik? Terima kasih. Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas. Taib, Ummu Namira di Birun Aceh, barakallahu fik. Semoga orang tua dari Ummu Namira ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT ya, dibebaskan dari azab kubur dan azab neraka, diberikan nikmat kubur dan dimasukkan kelak ke dalam surga, amin. Taib. Orang tua dahulu punya tabungan di bank konvensional yang mengandung riba, yang semoga itu dilakukan karena ketidaktahuan, karena kejahilan, yang semoga Allah memaafkannya ya. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai anaknya ya? Ambil tabungan itu seluruhnya, pisahkan mana pokoknya, mana bunganya. Pokoknya itu hak orang tua yang sudah meninggal, yang kemudian menjadi warisan bagi ahli warisnya. Bagi sebagaimana membagi warisan yang sesuai dengan syariat. Adapun bunganya jangan dibagikan, jangan dimakan. Ya, boleh disedekahkan, infakan ke fuqara dan masakin. Boleh juga disalurkan untuk kepentingan umum yang sifatnya dihinakan, seperti mengaspal jalan, menembok jalan-jalan gang-gang yang becek, membangun MCK umum, atau sedekahkan ke fuqara dan masakin, ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan hal itu ya. Jangan sampai termakan oleh kita. Itu yang harus dilakukan. Kemudian apa yang harus dilakukan agar bisa menyelamatkan orang tua dari azab, baik di alam kubur ataupun di akhirat nanti? Yang paling utama, jadilah anak yang soleh dan solihah bagi kedua orang tuanya. Doakan sebanyak mungkin, mintakan ampunan bagi orang tua, mintakan rahmat, mintakan kebebasan dari azab, baik di alam kubur ataupun di alam akhirat nanti ya. Banyak infak dan sedekah atas nama orang tua. Maka dengan cara-cara seperti itu, ada pengaruh enggak kepada nasib orang tuanya di akhirat, di alam kubur? Iya ada. Pahala dari kesolehan anak, doa-doa dari anak yang soleh akan tetap mengalir ke alam kubur orang tua yang sudah meninggal. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang anak Adam mati, putus seluruh amal-amalnya kecuali tiga. Makna putus seluruh amalnya itu adalah putus pahala dari seluruh amal yang pernah dilakukannya. Pahala sholat putus, karena setelah mati dia tidak bisa sholat lagi. Pahala saum putus, setelah mati gak bisa saum lagi. Semuanya putus kecuali tiga. Salah satu di antara tiga itu adalah wawaladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya ya. Banyak-banyak mendoakan kedua orang tua setelah orang tua wafat, dan itu berpengaruh besar terhadap nasib orang tua. Dan jangan lupa, jadilah anak yang soleh dan solihah, karena itulah yang paling vital untuk menyelamatkan orang tua dari murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Terakhir Fawaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya yang disampaikan. Kita berikan kesempatan yang terakhir. Silakan 0218236543. Kami coba buka kembali. Iya, Naam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Agus di Jogja. Pak Agus di Jogja, silakan Bapak, pertanyaannya singkat Pak ya. Masalahnya ini masalah sholawat Pak. Iya. Katanya sholawat wiri atau sholawat nariyah, sholawat badari atau mengandung kesirikan, itu kesiriknya gimana itu? Ya. Katanya sholawat wiri atau nariyah itu bisa untuk menggandakan uang, itu benar gak Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Jogja, silakan. Pak Agus di Jogja, barakallahu fiik. Kita memang diperintahkan untuk sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersholawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikan salam kepadanya dengan sebenar-benarnya. Lalu Nabi pun mengiming-iming, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, satu kali saja solawat, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Jadi keutamaan solawat itu luar biasa. Maka perbanyak solawat, terutama malam Jumat, hari Jumat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca solawat di hari Jumat dan malam Jumat tersebut. Itu yang pertama. Kedua, sebaik-baik sholawat itu adalah sholawat yang diperintahkan oleh Nabi, yang dicontohkan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innallaha ya'muruna an nusalli 'alaik. Fa kaifa nusalli 'alaik? Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersholawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersholawat kepadamu? Lalu Nabi SAW menyatakan, qul Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dalam mentaati petunjuk Nabi memiliki dua pahala, pahala mengamalkan sunnah Nabi, yang kedua mengamalkan isi dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dan itu yang paling utama. Adapun sholawat-sholawat lain yang dibikin oleh manusia beberapa abad setelah Nabi wafat, tidak ada itu di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Banyak bermunculan sholawat-sholawat seperti yang tadi disebutkan, sholawat nariyah atau sholawat munfarijah atau sholawat badar yang dibuat-buat oleh manusia. Pertama, mengamalkannya berarti bukan mengamalkan contoh dari Nabi SAW. Yang kedua, adakah unsur-unsur penyimpangannya? Ya, sebagian ulama membahas seperti umpama sholawat badar, ya, adanya tawasul kepada Nabi SAW setelah wafatnya dan kepada para pahlawan badar. Salatullah salamullah ala toha Rasulullah, kalimat terakhir bi ahlil badri ya Allah, ya, yang semoga Allah azza wa jalla menuntun kita kepada salawat yang benar. Ya, sudah azan di sini, insyaallah kita lanjut nanti. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.